Yang wow. Udah terkangkum semua jadi satu. Anak Jenderal juga thank you banget. Sejuknya ampun. Arego juga terima kasih. Yuk kita coba lagi sayang, ada apa di situ? Keluas buat semuanya. Penciptanya Keluas, ikutan joget dong. Yuk Keluas kita lagi, nanti di situ permintaan kita lagi. Om Parmen sabar ya. Hai. Tidak bayang lagi bareng semuanya. Oke, lanjut lagi permintaan saya, satu nomor lagu ada untuk apa?